lama sudah lalu engkau bilang kisah baru akan menjelma membawa dia. Sudah lama hamba cari sejak bulan hingga kini tiada jumpa bahagia sejati. Sudah lalu.